jalannya untuk ikuti kata hati. Hey hey hey, saatnya untuk bernyanyi melagukan mimpimu hari ini. Biarkan senandungmu mewarnai dunia. Dan biarkan sang waktu yang menguji semua yang kau tawarkan. Tembakan cinta dan terbentang nyanyi, nyanyikan lagu yang menghibur hati, hati yang sepi dan terus bersedih. Saatnya berlari memutar waktu menjadi mimpi. Hey hey hey, tak perlu kau resahkan semua yang mengharap langkah kaki. Terima kasih.